بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita tahu bersama bahwa masjid bait min buyutillah, rumah Allah di muka bumi ini, tempat bertaqarrub dan ibadah kaum muslimin, muslimat di dalamnya, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Maka Islam sangat memperhatikan masjid ini dan kemakmurannya. Banyak anjuran dan penjelasan tentang fadhilah memakmurkan masjid dan lawannya ancaman celaan atau dosa orang yang mengotori dan menyia-nyiakan masjid. Di dalam Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan salah satu dari sifat kaum mukminin, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah, di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk diangkat, dimuliakan, dan disebut namanya di situ, bertasbih kepadanya di pagi maupun petang hari. Kata Suyuti rahimahullah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk seorang mukmin maupun mukminah mengagungkan masjid dan perhatian terhadap kesuciannya, dibersihkan dari segala yang sia-sia, bahkan yang kotor, yang tidak patut dan tidak pantas dengan kedudukannya sebagai tempat ibadah, dimuliakan. Allah pun mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Salah satu pertanda iman, tanda iman yang sangat kuat, ketika orang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, kata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mencakup dua pengertian. Yang pertama, pemakmurannya, al-imarah al-hissiyah. Pemakmurannya secara hissi, secara konkret, bangunannya diperkokoh, kebersihannya dijaga, diwangikan, disucikan dari segala yang kotor, yang tidak pantas, dijaga. Bagaimana itu membuat nyaman, menambah kekhusyuan orang yang beribadah padanya. Dijauhkan dari hal-hal yang merusak dan menodainya. Yang kedua, pemakmurannya secara maknawi. Secara maknawi dimakmurkan dengan zikrullah, dengan ibadah, dengan sholat, dengan ilmu. Hakadha. Sehingga makmur masjid itu dengan keduanya, dengan pemakmuran hissiyah dan pemakmuran maknawiyah. Dan itu tanda orang yang beriman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di riwayat Tirmidzi dari hadis Aisyah berkata, amara Rasulullah bibina'il masajid fiddur wa antunadzaf wa tutayyab. Rasul memerintahkan untuk masjid itu dibangun di kampung-kampung, di pemukiman. Ada masjid agar yang tinggal di situ mudah untuk sholat lima waktu. Dan agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diwangikan. Perintah Rasul, amara Rasulullah, kata Aisyah. Diperintahkan untuk dibersihkan dan diwangikan. Hadis disahihkan oleh Albani. Begitu tinggi keutamaan dan fadilahnya, sehingga kita tahu di Bukhari Muslim ketika seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu dan membersihkan masjid Rasul SAW radhiyallahu anha, sampai suatu hari dia wafat, meninggal, rahimahullah. Sahabat radhiyallahu anhum mengira, ya wanita budak tua hitam dan pekerjaannya ya cuma bersihkan masjid ini. Ini enggak sepenting itulah untuk dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang kematiannya. Maka mereka senggarakan jenazahnya, segera mereka kuburkan. Disolati kemudian dikuburkan. Rasul melihat enggak ada ini perempuan, mana wanita hitam ini yang biasa terlihat nyapu, bersih-bersih masjid. Mereka kabarkan, wafat ya Rasulullah dan sudah kami kebumikan. Tapi lihat Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Ditunjukkan sampai Rasul sholat di situ, sholat jenazah di kuburannya, menunjukkan pentingnya dan tingginya martabat dan kedudukan orang yang peduli dan memperhatikan kebersihan dan kesucian masjid. Dia muliakan, maka dia dimuliakan. Rasul nggak kemudian biarlah, lah. Ditanya, di mana kuburnya? Didatangi, sholat di situ. Ini diakui dan dijaga oleh Rasul SAW keagungan dan kemuliaannya, karena dia selama hidup membersihkan rumah Allah, menjaga kesuciannya. Maka sampai sedemikian rupa Rasul mementingkan untuk tanya dan sholat di kuburnya. Termasuk ancaman pula yang tidak memperdulikan ini di dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas, al-buzak fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu suatu dosa shagair, dosa kecil. Dosa kecil bukan berarti kemudian diremehkan dan boleh dilakukan. Tapi dosa bertingkat-tingkat tentunya. Ulama bagi yang tidak sampai kena laknat, yang enggak sampai ada hukuman had, maka itu masuk shagair kategorinya. Al-buzak khati'ah, meludah di masjid khati'ah. Dan kafarohnya penghapus dosa ini adalah dafnuha. Kalau di zaman itu, karena masjid tanah atau pasir, tinggal dikubur, ditutup dengan pasir lain, selesai. Al-muhim intinya dibersihkan. Kalau sekarang ya mungkin pakai tisu atau apa. Itu kafaroh ketika dia mengotori, menodai rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Asyahid Rasul katakan khati'ah, termasuk dosa ketika orang mengotori dan menodai al-masjid yang seharusnya dia agungkan, dia muliakan, malah dia mengotorinya. Di hadis Ibnu Majah dan Nasa'i ada kelanjutan bahwa seorang wanita dari Ansor ketika melihat luda itu dia bersihkan. Tak tahu siapa yang ngeluda, walhasil dia bersihkan di masjid. Kemudian mungkin ada bau atau apa, dia kasih wewangian, dupa atau apa, agar wangi, agar tidak tersisa bau tidak sedap dari ludah tadi. Dan sampai itu kepada Rasulullah, maka beliau katakan, ma ahsana hadha, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadha, betapa bagusnya perbuatan ini, perbuatan si wanita ini. Karena dia membersihkan, peduli, enggak dibiarkan ada kotoran menodai masjid, dia bersihkan, bahkan kemudian dia tambah, dia wewangi, dia bawa, dia wangikan masjid tersebut. Nah, ma ahsana hadha, disanjung dan dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di Abu Dawud, Rasulullah sebutkan juga di Tirmidzi, uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku pahala umatku, ditampakkan padaku pahala yang didapati oleh umatku. Hattal kudzat yukhrijuhar rajul minal masjid, bahkan itu termasuk al kudzat yang dia keluarkan dari masjid. Al kudzat itu asalnya maknanya kotoran yang ada di mata. Kamu kalau bangun tidur atau apalah, misalnya kan ada orang Jawa bilang ketek, kering, kecil di mata. Bahkan kadang mungkin gak kelihatan yang matanya min. Kecil sekali kotoran itu yang ada di ujung mata sini. Itu kudzat. Bahkan sekecil itu di masjid noda, kotoran. Tidak dia biarkan, dia ambil, dia buang keluar untuk kesucian masjid. Agar bersih masjid itu terjaga. Rasul sebutkan itu termasuk pahala yang ditampakkan kepadaku dari pahala umatku. Dan bagaimana para ulama wal-a'imah mengamalkan itu, pahala tidak boleh, kebaikan ada yang diremehkan. Pernah suatu ketika kita melihat secara langsung, kita lihat sendiri waktu itu beberapa dengan asatidah, kita sedang ziarah ke rumah Syekhuna, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Markhali Hafizahullah wa'afa. Al-Muhim, salat Isya, ada masjid dekat rumah beliau, salat di situ, kita pun ikut di situ. Menunggu qomat, kita lihat sendiri. Syekh setelah duduk, setelah salam, menunggu qomat, itu ngambili di permadani, di karpet ini yang dibuat salat, kotoran-kotoran kecil yang beliau masukkan ke sakunya begini. Ya mungkin apa, entah itu rambut, entah itu. Adalah di karpet itu kotoran-kotoran apa sih? Antum dapati. Nah, dipilihi sama Syekh begini. Diambil satu-satu. Kudzat, Rasul sebutkan. Bahkan kalau itu seperti sekecil kotoran mata ini, atau orang bilang afwan tai mata atau apa. Sekecil itu pun ujur ummati, Rasul sebutkan, termasuk kebaikan dan pahala umatku, diamalkan demi menjaga dan memelihara kesucian masjid. Nah, demikian pula kita ketahui ketika di Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akhraja adzan fil masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Yang mengeluarkan kotoran, sampah atau semisalnya di masjid, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Walaupun hadis dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah, tapi secara makna terdukung dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya tadi. Maknanya sama. Anjuran untuk menjaga masjid, memakmurkan masjid. Larangan untuk menodai, mengotori masjid. Jika kita tahu Rasulullah SAW telah sebutkan, wa imatatul adha anit tariq syubatun minal iman. Atau wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman yang terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini sesuatu yang mengganggu orang. Pecahan kaca atau semisalnya, kamu singkirkan. Kalau itu termasuk iman dan kebaikan, maka kebalikannya membuang gangguan di jalan berarti sayyi'ah, bertentangan dengan kesempurnaan iman. Malah kaca kamu buang sembarangan, paku atau apalah, duri, atau sesuatu yang bau. Ya, orang lewat situ mencium baunya, aromanya, terganggu. Hadhihi sayyi'ah, itu kejelekan. Bertentangan dengan iman, tuntutan iman. Begitu pula pemandangan sesuatu yang jelek dipandang orang, tidak baik. Kamu biarkan itu di depan rumahmu, di samping rumahmu terlihat jelek. Mengganggu orang, bahkan kalau itu tadi meninggalkan aroma yang busuk, yang enggak enak. Mengganggu orang intinya, mengganggu orang yang lewat. Karena tadi menyamankan orang, intinya membuat nyaman orang. Kamu tidak ingin orang yang lewat situ terganggu. Ada gangguan-gangguan di jalan tadi, adza, imatatul adza, maka kamu singkirkan. Minal iman. Maka termasuk kejelekan, ketika sebaliknya malah gangguan itu kamu biarkan di jalan. Kadang sebagian orang, hadanallah wa iyyah, aslahahullah, membiarkan kejelekan-kejelekan semacam itu di depan rumahnya. Entah itu sesuatu yang dia buang, sesuatu yang ada di rumahnya, membuat pemandangan tidak sedap, membuat meninggalkan aroma yang busuk. Orang terganggu, enggak nyaman. Sayyi'ah. Kejelekan. Karena kita diperintah untuk membuat nyaman orang lain, senang, jangan mengganggu mereka. Dan makna ini ma'ruf di dalam syariat. Walaupun dalam konteks yang berbeda-beda. Makanya termasuk yang Rasul katakan, ittaqul la'inain. Hati-hati kamu. Takuti dua yang mendatangkan laknat. Yaitu, alladzi yataghawwatu fi turuqin nas. Au fi dhillihim. Orang yang kencing atau BAB di tempat berteduhnya orang atau di tempat orang hilir mudik di situ. Orang pasti lewat di situ, butuh jalan. Sementara dia kencingi atau yang semakna dengan itu, bau. Orang kan terganggu. Akhirnya kamu terlaknat karena orang gak terima, orang terganggu. Siapa ini? Allah mal'un ini pelakunya. La'anahullah. Hati-hati kamu, Rasul ingatkan. Kamu terkena laknat bisa-bisa. Karena mengganggu orang. Atau itu tempat berteduhnya mereka. Orang istirahat di situ, capek, berteduh karena panas dan semisalnya. Kamu ganggu dengan aroma-aroma seperti itu. Allah pun mengancam. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang mengganggu mu'minin, mu'minat tanpa sebab, maka dia telah melakukan buhtan dan dosa yang sangat nyata. Apa dosanya mereka? Apa salahnya mereka? Tiba-tiba kamu ganggu dengan pemandangan, dengan aroma, dengan sesuatu yang mengganggu jalan mereka. Mereka gak dosa, gak salah apa. Gak pernah zalim padamu, gak pernah menyakiti kamu. Kamu ganggu. Dosa. Asyahid, makna-makna semacam ini ma'ruf di dalam syariat. Maka barakallahu fikum, dijaga. Segala yang maknanya adalah kesucian, segala yang maknanya adalah kebersihan, keindahan, itu syariat mengajarkan kepada kita agar tidak mengganggu orang lain, agar tidak mendzalimi orang lain, terutama itu masjid, tempat ibadah, tempat bertakarub kepada Allah. Rasul perintahkan untuk dimuliakan, dibersihkan, diwangikan. Makanya orang yang makan bawang merah dilarang mendekat ke masjid. Karena aromanya ganggu orang mau ibadah. Perokok lebih-lebih lagi. Baunya busuk, mengganggu orang yang sholat. Begitu semisalnya. Makanya kata Syekhul Islam, walaupun itu khilaf, tapi pendapat beliau, menjamak dari sekian madzhab, bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi Jumat hukumnya sunnah, tetapi menjadi wajib, berubah. Hukumnya menjadi wajib kalau kamu bau, kalau enggak mandi. Sebagian orang, kalau dia enggak mandi, bau. Keringatnya bau, aromanya keluar, ganggu orang. Haram. Sementara orang datang untuk mendengar khutbah, untuk ikut sholat, Jumat. Yang lain datang dengan wewangian dan lain sebagainya, kamu malah mengganggu. Kalau kamu bau, jika tidak mandi, maka wajib mandi bagimu. Rahmatullahi alaih. Dengan demikian, kita berharap, baik itu nisa, terutama karena sekarang durus dan taklim di Masjidun Nisa di bawah sana, maka diharapkan masing-masing menjaga kesucian, kebersihan masjid, wanginya masjid. Jangan ada noda, kotoran, sampah yang tertinggal. Sepulang taklim, mungkin anakmu makan jajan atau apa, kue, bungkusnya ditinggal gitu. Ya anak kecil gak paham, kamu sebagai ibunya, aslahakillah, harus perhatian. Tadi anakku bawa jajan ini, bawa kue ini, ada bungkusnya permen wa ila apa, ambil, masuk ke tasmu. Kalau mengambil kotoran di masjid, kalaupun itu sekecil kotoran mata, pahala, malah kamu meninggalkan dosa. Kalau mengganggu di jalan itu sudah bertentangan dengan iman, kesempurnaan iman. Apalagi ini meninggalkan kotoran, mengganggu di masjid. Sampah di sana sini sepulang taklim. Padahal itu tempat yang mulia, tempat ibadah. Maka mayasluh. Enggak boleh yang semacam itu terjadi. Bahkan di tengah-tengah talibatul ilm. Terlebih, lebih jelek kalau itu terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Maka sekali lagi perhatikan kebersihannya, jaga kesucian masjid. Demikian pula rijal di kita sendiri, di masjid ini. Harus ada ta'awun untuk menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Nggak boleh ada dan tidak boleh dibiarkan sesuatu yang menodai dan mengotori masjid. Seharusnya nggak boleh ada dibiarkan semacam ini. Apa itu? Wuwung atau apa namanya? Sawang-sawang. Nah, menunjukkan nggak diperhatikan kebersihannya. Sehingga sawang-sawang di atas speaker itu. Di atas lampu. Enggak ada kebersihannya. Kalau orang dulu, walaupun konteksnya beda. Orang dulu, kalau mau ngelamar anaknya orang, si putri ini orang tua laki yang mau ngelamar kepingin tahu dia ini bersihan enggak. Karena mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi istri, bahkan ngerawat rumah, rajin bersih-bersih apa enggak, itu dilihat rumahnya. Ada sawang, kirim salam. Berarti enggak bersih ini anak, di rumahnya sendiri. Enggak perhatian dengan kebersihannya. Kalau dia perhatian, enggak ada sawang-sawang di rumahnya. Dia bersihkan, setiap entah itu sepekan sekali, entah itu kapan. Tapi kadang sebagian rumah, kamu perhatikan, sebagian rumah sawang itu di sana sini. Di hammamat, di tengah rumah, di kamar, di sana, di sini. Sawang di sana sini dibiarkan. Kamu ketahui dari situ orangnya, penghuninya tidak peduli dengan kebersihan. Wa hadza la yasluh. Enggak baik yang semacam ini. Kalau itu rumah, apalagi masjid. Dijaga barakallahu fi kebersihannya. Bikin jadwal, piket, membersihkan sawang-sawang, membersihkan yang kotor, ternoda, di karpet, di lantai, dalam, luar, termasuk bahkan di luar sana, jangan biarkan ada sampah, kececeran, bungkus makanan, wafer, wa ila apa, daun ini itu, berceceran di depan masjid. Walaupun itu bukan masjid, tapi orang mau ke masjid, melihat pemandangan semacam itu, bersihkan. Nahnu muqassirin, kita banyak lalai, kurang dari yang seharusnya. Seharusnya masjid itu tutoyab seperti Rasul katakan, diwangikan, dikasih aroma wangi, diukup, dikasih dupa, atau wewangian, sehingga orang sholat itu yang dia cium wangi. Menambah khusyuknya mereka, membantu kenyamanan sholatnya, ibadahnya. Dan malaikat senang dengan apa yang disenangi, Bani Adam. Kita senang yang bersih, suci, wangi. Para malaikat pun, alaihimussalam, demikian. Maka buat mereka nyaman, para malaikat. Buat mereka senang, wangikan, sucikan, bersihkan masjid kita. Kaca-kaca, jendela, dan semuanya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithim wal udwan. Waffaqakumullah lima yuhibu wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.